Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwatu fillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala semata, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan kajian kita pada pembahasan selanjutnya atau pertanyaan selanjutnya dari pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan jenis-jenis tauhid dan manfaat-manfaatnya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang pertanyaan bahwasanya aina Allah, di mana Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang syar'i, yang dibolehkan dan disyariatkan di dalam Islam. Bertanya tentang aina Allah, di manakah Allah subhanahu wa ta'ala? Maka jawabannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala fis sama, di atas langit, fawqal arsh, di atas arsh Allah subhanahu wa ta'ala istiwa, yakni meninggi dan menetap di atas arsh atau singgasananya Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah ta'ala menyebutkan 7 tempat di dalam Al-Quran bahwa dirinya beristiwa alal arsh, ar-Rahman alal arsh istawa. Demikian pula Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, pernah beliau bertanya kepada seorang budak wanita yang budak itu milik salah seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah bertanya, aina Allah, di manakah Allah? Maka budak wanita itu menjawab, Allahu fis sama', Allah di atas langit. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada tuannya budak tersebut, i'tiqha fa innaha mu'minah. Bebaskan budakmu itu karena dia adalah wanita yang beriman bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala fis sama', di atas langit. Maka ini adalah ijma', kesepakatan para kaum muslimin, para ulama, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala di atas langit. Dan sekian banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran, seperti misalnya firman Allah ta'ala dalam surah Tabarak Al-Mulk, amintum man fis samai an yakhsifa bikumul ard fa idza hiya tamur. Apakah kalian merasa aman dengan Allah yang di langit jika Allah ta'ala membinasakan kalian, jika Allah ta'ala an yakhsifa bikumul ard, membenamkan kalian di dalam bumi? Naam. Am amintum man fis samai an yursila alaikum hasiba. Apakah kalian merasa aman dengan Allah yang di atas langit jika Allah ta'ala menurunkan kepada kalian hujan batu. Naam, maka ayat-ayat di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sangat jelas menetapkan bahwa Allah Ta'ala di atas langit. Naam, dan tidak boleh kita mengingkari hal yang demikian. Barang siapa mengingkari, kata Asy-Syeikh Muhammad bin Jamil Zainu Hafidh rahimahullahu ta'ala dalam menjawab pertanyaan tersebut, di akhir jawaban beliau berkata rahimahullah, wa man ankara anna Allah fawqal arsh faqad kadzdzaba Allah wa takdzibullahi kufrun. Siapa mengingkari bahwa Allah Ta'ala di atas arsh, di atas langit, maka sungguh dia mendustakan Allah, dan mendustakan Allah adalah kekufuran. Barakallahu fikum. Seluruh madhab dari madhahibul arba'ah yang ma'ruf, dari madhabnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah, semua mereka menetapkan bahwasanya Allah Ta'ala fis sama' fauqal arsh, istiwa ala arshi, di atas langit, meninggi di atas arsnya. Dan semua mereka menyatakan siapa yang mengingkari yang demikian itu, maka sungguh dia telah kufur. Dia telah mendustakan Allah, dan mendustakan Allah itu adalah kekufuran. Maka seluruh ahlu sunnati wal jamaah bersepakat akan prinsip dan keyakinan ini. Siapa yang menyelisihinya, maka dia melenceng dari perkara akidah, perkara iman, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala fis sama. Dan tidak boleh, kata para ulama, menyatakan Allah itu di mana-mana. Naam, ini juga adalah ucapan yang sangat berbahaya, yang mengingkari prinsip yang telah kita sebutkan tadi, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala fis sama. Tidak boleh kita menyatakan bahwa zat Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana-mana, karena itu menyelisihi prinsip yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, sebagian ulama kita dan termasuk sebagian dari madhab berpendapat yang mengatakan Allah di mana-mana, ini ucapan kufur. Naam, ucapan kufur yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam. Naam, ini prinsip ahlus sunnati wal jamaah meyakini bahwa pertanyaan aina Allah adalah syar'iyah, disyariatkan, dan jawabannya adalah Allah Ta'ala fis sama fauqal arsh, istiwa ala arshihi, di atas langit, di atas arsnya. Naam, meninggi, ala wartafa'a, meninggi dan menetap di atas arsh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pertanyaan selanjutnya, halillahu ma'ana, apakah Allah bersama kita? Maka jawabannya, kata penulis rahimahullahu ta'ala, Allahu ma'ana bi'ilmihi yasma'u wa yara. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita dengan ilmunya Allah. Allah mendengar dan melihat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Allah Ta'ala berkata, la takhafa, yakni kepada Musa dan Harun, jangan kalian takut. Naam, sesungguhnya aku bersama kalian berdua mendengar dan melihat. Naam, begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala alaihi salatu wassalam wa radhiyallahu taala anhu ketika dikejar oleh musyrikin dan bersembunyi di gua Hira atau di gua Thaur, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la takhaf innallaha ma'ana, yakni Allah taala berfirman melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, jangan engkau takut, sesungguhnya Allah bersama kita. Naam, maka Allah Subhanahu wa taala bersama makhluknya. Naam, dan secara khusus Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang beriman, bersama para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, orang-orang saleh muttaqin, yaitu Allah selalu menolong mereka. Allah selalu mengawasi mereka, melindungi mereka. Maka barakallahu fikum, pertanyaan apakah Allah bersama kita? Maka jawabannya na'am, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-ma'iyah, yaitu sifat kebersamaan. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kebersamaan. Sifat kebersamaan Allah taala yang disebut dengan sifat al-ma'iyah ini tidak bertentangan dengan sifat istiwa, meninggi di atas arsy-Nya, di atas langit, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama ahlu sunnati wal jamaah. Di antaranya adalah keterangan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Naam, beliau menyatakan, Syekhul Islam rahimahullah, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Qawaidul Muthla yang menjelaskan tentang tauhid asma wa sifat, beliau menukilkan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwa anna ma'iyatallahi ta'ala li khalqihi haqqun ala haqiqatiha wa anna dhalika la yaqtadi al-hulul wal-ikhtilaf bil khalqi fadlan an yastalzimahu. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa sifat kebersamaan Allah taala bersama makhluknya, bahwa sifat kebersamaan Allah taala terhadap makhluknya adalah haqqun ala haqiqatiha, adalah benar adanya di atas hakikatnya. Dan yang demikian itu tidak mengharuskan sifat kebersamaan itu harus bercampur baur, menyatu dengan makhluknya. Ya, tidak demikian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dalam penjelasan beliau yang lain, sebagaimana yang dinukilkan di dalam kitab Al-Aqidatul Wasitiyah milik Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mendekatkan pemahaman kita bahwa sifat ketinggian al-ulu dan istiwanya Allah di atas langit itu tidak bertentangan dengan sifat al-ma'iyah, kebersamaan Allah dengan makhluknya. Beliau mendekatkan pemahaman kita dengan pandangan kita terhadap bulan. Bulan yang posisinya di atas kita meninggi. Ketika kita berjalan, bulan mengiringi kita, mengikuti kita, kemudian kita mengatakan bulan bersama kita. Barakallahu fikum. Dalam posisi bulan bersama kita tetapi dia tinggi di atas kita. Itu sesama makhluk. Barakallahu fikum. Itu perumpamaan sesama makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala antara kita dan bulan. Bisa kita mengatakan bulan bersama kita namun posisinya tinggi, dia meninggi di atas kita. Maka bagaimana kita mau mengkias ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala, sang Khalik, sang pencipta. Maka ini pemahaman, pendekatan pemahaman dari beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa ketika kita menetapkan sifat kebersamaan Allah Subhanahu wa taala bersama kita, sebagaimana dalam ayat-ayat Al-Qur'an, innallaha ma'ana, innallaha ma'akum aina ma kuntum, wallahu ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, sesungguhnya Allah bersama kita semua. Naam. Itu tidak bertentangan dengan sifat al-ulu, sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Naam. Maka wajib kita menetapkan kedua sifat tersebut di atas hakikatnya. Naam. Dan Allah taala Maha besar, Maha tinggi, Maha agung, Maha segala-galanya, yang tidak bisa dikias dengan makhluk, tidak bisa diperumpamakan, dipermisalkan dengan makhluk. Kalau saja permisalan sesama makhluk itu mungkin terjadi, maka mimbabil aula, lebih-lebih. Naam, itu mungkin. Ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala lebih-lebih sebagai sang Khalik yang tidak bisa dipermisalkan dan dikiaskan dengan makhluk ini. Naam. Maka ya wajib kita beriman bahwasanya Allah taala memiliki sifat istiwa, meninggi di atas langit, dan memiliki sifat al-ma'iyah, yaitu sifat kebersamaan. Dan dijelaskan oleh para ulama kita bahwa Allah Subhanahu wa taala, atau sifat kebersamaan Allah taala itu ada dua, ya, sifat yang kebersamaan yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. Kebersamaan yang bersifat umum, Allah Subhanahu wa taala bersama seluruh makhluknya tidak terkecuali, yakni Allah taala mengetahui, mengawasi, melihat, mendengar apapun yang terjadi pada makhluk. Bahkan Allah mengetahui apa yang ada dalam lubuk hati yang paling dalam, ya, terhadap manusia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Naam. Demikian barakallahu fikum. Dan sifat ma'iyah yang khusus adalah kebersamaan Allah terhadap orang-orang yang beriman. Yakni Allah taala selalu menjaga mereka, selalu menolong mereka, selalu memelihara mereka. Naam. Dan ini yang dimaksud di dalam hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, seperti hadis dalam Bukhari Muslim sebagaimana dalam hadis Bukhari Muslim dalam hadisul kursi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru biha wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu alladhi yamshi biha wa la in sa'alani la utiyannahu wa la in ista'adani la u'idannah. Senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku setelah yang wajib-wajib ditambah dengan yang sunnah-sunnah, kata Allah, hingga aku mencintainya. Ketika aku mencintai hambaku, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dia pakai mendengar, menjadi pandangannya yang dia pakai memandang, menjadi tangannya yang dia pakai memegang, menjadi kakinya yang dia pakai berjalan. Jika dia meminta kepada aku akan berikan. Jika dia memohon perlindungan, maka aku akan melindunginya. Barakallahu fikum. Maka hadis ini bermakna sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-ma'iyah yang bersifat umum dan bersifat khusus. Dan ma'iyah, kebersamaan Allah yang bersifat khusus, adalah khusus bagi kaum mukminin, wali-wali Allah, orang-orang yang senantiasa menegakkan yang wajib-wajib dan menambah dengan yang sunnah-sunnah, sehingga dia selalu dilindungi oleh Allah, selalu bersama Allah. Naam. Dan selalu Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka, memberikan permohonannya, mengabulkan permintaannya, dan seterusnya. Demikian barakallahu fikum. Maka wajib kita beriman dengan sifat al-ulu, ketinggian Allah di atas langit, dan juga sifat al-ma'iyah. Maka di sini asy-syekh penulis rahimahullah menukilkan ya kepada kita dua pertanyaan, yaitu aina Allah dan pertanyaan halillahu ma'ana, di manakah Allah dan apakah Allah bersama kita. Sekali lagi, dua sifat ini tidak bertentangan. Kenapa? Karena sebagian mereka ahlu syubhat, ya ahlul bid'ah, mereka mengatakan bahwa ketika kita menetapkan sifat al-ma'iyah, berarti Allah Ta'ala bersama kita, berarti Allah bisa menyatu dengan kita, bisa hululiyah, ya, bisa menitis ke dalam tubuh kita. Na'udzubillahi min dzalik. Ini keyakinan yang mengeluarkan dari Islam dan mendiskreditkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Kemudian ikhwani fi din azzakumullah, penulis di sini juga menukilkan hadis ya yang menetapkan sifat al-ma'iyah adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum. Sesungguhnya kalian berdoa kepada Allah yang maha mendengar, yang maha dekat, dan dia senantiasa bersama kalian. Naam. Ini juga menetapkan sifat al-ma'iyah ya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, ma hiya fa'idatut tauhid? Apa itu faidah atau manfaat tauhid? Naam. Baik kita mentauhidkan Allah dalam rububiyah, dalam uluhiyah, dan juga dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Maka jawabannya, manfaat yang akan diraih oleh orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu faidatut tauhid hiyal amnu fil akhirah minal azabil al mu'abbad wal hidayatu fid dunya wa takfirud dunub. Di antara keutamaan bertauhid adalah mendapatkan keamanan di akhirat dari azab yang kekal, dan di dunia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pengguguran dosa-dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang mereka itu tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, mereka itulah yang mendapatkan keamanan dan mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Maka ayat ini menjelaskan pada kita sebagaimana yang disebutkan oleh beliau akan keutamaan dan manfaat daripada tauhid. Dia akan mendapatkan jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari azab yang pedih, azab yang kekal di yaumul akhirah, yakni neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bertauhid tidak akan kekal dalam neraka. Seandainya mereka masuk ke dalam neraka karena dosa-dosa mereka yang tidak menggugurkan tauhidnya dengan kesyirikan-kesyirikan, maka mereka tidak akan kekal. Pasti mereka akan dikeluarkan oleh Allah Ta'ala, kemudian dicuci di sungai kehidupan di depan pintu surga. Setelah itu akan mereka dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ahlu tauhid. Naam. Akan tetapi orang yang berbuat syirik, maka tidak ada jaminan keamanan kekal dari api neraka. Naam. Maka ayat ini sekali lagi menunjukkan kepada kita jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang tidak mencampur adukkan tauhidnya dengan kedzaliman. Jadi di sini sahabat bertanya, ya, di antara sebab turunnya ayat ini, ya, atau ketika ayat ini turun, para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah di antara kami ya Rasulullah yang tidak mencampur adukan keimanannya dengan kedzaliman? Yaitu dolim, perbuatan-perbuatan dosa. Siapa yang tidak berdosa di antara kita ya Rasulullah? Sehingga kalau seperti itu kita tidak masuk dalam ayat ini. Yaitu orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang tidak mencampur adukan keimanannya dengan kedoliman. Mereka itu yang mendapatkan jaminan keamanan dan hidayah dalam kehidupan dunia ini. Maka Rasulullah SAW menjawab bahwa kedoliman dalam ayat ini yang dimaksud adalah asyirku billah. Yaitu perbuatan syirik kepada Allah. Tidakkah engkau mendengarkan firman Allah Ta'ala kepada Luqman Al-Hakim kepada anaknya, ya bunayya inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kedzaliman yang paling besar. Maka yang dimaksud ayat ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang beriman yaitu yang tidak mencampur adukkan keimanannya yakni tauhidnya dengan kesyirikan. Maka mereka mendapatkan jaminan keamanan dari siksaan neraka di yaumul qiyamah yang kekal, dan mereka mendapatkan petunjuk hidayah di dunia. Naam. Barakallahu fikum. Maka ayat ini juga menunjukkan pada kita bahwa orang-orang yang beriman bisa saja dia masuk ke dalam neraka karena dosa-dosa mereka selain daripada syirik. Selain daripada syirik. Sehingga akan tetapi ketika mereka masuk ke dalam neraka tidak akan kekal selama-lamanya, pasti akan keluar dari neraka itu dan dicuci di sungai kehidupan lalu dipindahkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Berbeda orang-orang yang mencampur adukan keimanannya dengan kesyirikan lalu dia meninggal dunia dan tidak bertobat kepada Allah dari syirik tersebut, maka tidak ada jaminan kekal dalam api neraka. Nah, demikian barakallahu fikum, sehingga ini menunjukkan manfaat terhadap orang-orang yang mentauhidkan Allah dengan sebenar-benar tauhid. Juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul ibadi 'ala Allah an la yu'adzdziba man la yusyrik bihi syai'an. Naam, hadis ini dalam Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa hak hamba terhadap Allah Ta'ala yaitu Allah tidak akan menyiksa hamba-hambanya yang tidak berbuat syirik kepada Allah sedikitpun. Jadi orang-orang yang tidak berbuat syirik mendapatkan jaminan keamanan dari Allah untuk tidak disiksa. Dan itu merupakan hak para hamba yang Allah Ta'ala mewajibkan atas dirinya sendiri. Naam. Yakni kewajiban Allah yang Allah wajibkan atas dirinya sendiri adalah tidak menyiksa hamba-hambanya yang tidak berbuat syirik kepadanya. Naam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyelisihi janjinya. Ya, ini janji dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah jadikan sebagai hak untuk hamba-hambanya. Yaitu tidak akan disiksa oleh Allah selama mereka tidak melakukan kesyirikan. Kalaupun mereka berbuat syirik, mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar taubat, kemudian mereka tidak mati di atas kesyirikan. Naam. Demikian barakallahu fikum, dan hadis-hadis yang semisal dengan ini sangat banyak sekali di dalam nusus hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, seperti misalnya dalam hadis qudsi juga, yaitu orang yang melakukan dosa sepenuh langit dan sepenuh bumi, dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala meminta ampun, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuninya, malam yusyrik bihi syai'a, selama dia tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni dosa itu selain daripada syirik. Naam, sepenuh langit dan bumi. 99 gulungan dosa dalam riwayat yang lain. Setiap satu gulungan sepenuh bumi. Naam. Ya, dosa yang dibawa oleh hamba tersebut ya 99 gulungan diampuni oleh Allah Ta'ala. Naam, selama dia tidak melakukan kesyirikan lalu dia mati di atas kesyirikan itu. Fa nas'alullah as-salamata wal afiyah. Di sini menunjukkan betapa pentingnya dan wajibnya kita semua mengenal dosa syirik dan jenis-jenisnya. Naam, karena sebagaimana yang berulang-ulang saya jelaskan, saya singgung bahwa syirik ini dalam salah satu hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu bahwa syirik itu akhfa min dabibin namal ala dhulumatil lail fi dhulumatil lail ala saudatin ala sakhratin sauda fi dhulumatil lail. Naam, dia lebih samar daripada langkahnya semut di atas batu hitam di malam yang gelap. Naam. Seseorang barakallahu fikum ketika dia tidak memahami tauhid dengan baik dan memahami syirik dengan benar, maka dia mudah untuk terjatuh di dalamnya. Naam, apakah dengan ucapannya atau dengan perbuatannya atau dengan terlebih-lebih dengan keyakinannya. Maka demikian menunjukkan kepada kita semua wajibnya untuk kita mempelajari dan mendalami tauhid, dan juga lawannya adalah kesyirikan. Naam, maka itulah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selalu mereka berada di tengah-tengah, mengetahui kebenaran, mengenal juga lawannya dari kebenaran itu adalah kebatilan. Mengetahui tauhid, mengenal juga lawannya yaitu syirik. Mengetahui sunnah, mengenal pula lawannya yaitu bid'ah. Dan seterusnya barakallahu fikum. Naam. Kita mempelajarinya bukan dalam rangka untuk menjatuhkan diri ke dalamnya, tetapi agar kita terhindar darinya sehingga kita mempelajari lawannya. Ya, sebagaimana ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Araftu syarr la lisyarr walakin litawaqqihi." Aku mengenal kejelekan, keburukan, mempelajarinya bukan untuk jatuh di dalamnya, akan tetapi untuk menghindarinya. Maka demikian kita mempelajari syirik, kita mempelajari bid'ah, kita mempelajari kemungkaran-kemungkaran dan sebagainya, bukan untuk terjatuh di dalamnya, tapi untuk menghindarkan diri darinya. Barakallahu fikum. Ini pertanyaan yang ketujuh atau kedelapan yang dinukilkan oleh penulis rahimahullahu taala, yaitu tentang faedah tauhid. Dan sekian banyak dari faedah-faedah atau manfaat-manfaat tauhid yang sudah kita terangkan barakallahu fikum melalui majelis-majelis kita, dan kita cukupkan insyaallah taala. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan berikutnya, yaitu makna la ilaha illallah wa syurutuha, yaitu makna la ilaha illallah dan syarat-syaratnya. Nah, ini sangat penting barakallahu fikum. Ya, kalimat la ilaha illallah apa maknanya dan apa syarat-syaratnya. Nah, ya, kita lanjutkan sambil menunggu azan Isya. Pertanyaan pertama terkait dengan makna la ilaha illallah dan syarat-syaratnya, yaitu ma hiya syurutu la ilaha illallah wa ma'naha. Apa syarat-syarat la ilaha illallah dan apa maknanya? Dijawab oleh beliau rahimahullah, i'lam ya akhil muslim, hadana Allah wa iyyaka an la ilaha illallah miftahul jannah, walakin ma min miftahin illa walahu asnan, fa in jita bi miftahin lahu asnan futiha laka wa illa lam yuftah laka. Ketahuilah wahai saudaraku muslim, semoga Allah taala memberi hidayah kepada kami dan kepadamu, bahwasanya la ilaha illallah adalah merupakan kunci daripada surga. Kuncinya surga adalah la ilaha illallah. Naam. Akan tetapi tidaklah setiap kunci itu melainkan dia punya asnan, punya gigi-gigi kunci. Jika engkau datang dengan kunci itu membawa dengan gigi-giginya, futihalaka, pintu itu akan dibukakan bagimu, terbuka. Tapi jika tidak, maka pintu itu tidak akan terbuka untukmu. Barakallahu fikum. Maka yang dimaksud beliau di sini, asnadul miftah adalah asyurut la ilaha illallah. Jadi kuncinya adalah la ilaha illallah, kuncinya surga, dan gigi-giginya adalah syarat-syaratnya dari la ilaha illallah. Maka barakallahu fikum, beliau menyebutkan dari syarat la ilaha illallah 7, dan sebagian ulama menyempurnakan dengan 8 syarat seperti Syekh bin Baz rahimahullahu taala dan yang lainnya. Nah, maka syarat la ilaha illallah yang pertama yaitu al-ilmu bima'naha. Harus berilmu tentang makna la ilaha illallah. Wa huwa nafyul ma'bud bihaqqin an ghairillah wa itsbatuhu lillahi wahdah. Yaitu meniadakan al-ma'bud, meniadakan segala sesuatu yang disembah, yang diibadahi dengan benar dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan menetapkan ibadah itu hanya untuk Allah semata. Jadi ini berilmu tentang makna la ilaha illallah, karena dalam kalimat la ilaha illallah itu ada penafian dan ada penetapan. Jadi la itu penafian, peniadaan, illa itu penetapan. Nah, maka makna dari la ilaha illallah ada nafyun wa itsbatun. Ya, dalam bahasa ini sangat sempurna. Ya, kalimat yang diawali dengan peniadaan lalu disusul dengan penetapan. Ya, ini sempurna. Jadi meniadakan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali setelah itu menetapkan hanya Allah semata. Artinya tidak ada yang lain selain daripada Allah. Ya. Nah, ketika kita mengatakan tidak ada di dalam masjid kecuali Zaidun, kecuali Zaid, maka berarti benar-benar tidak ada orang sama sekali di dalam masjid kecuali Zaid. Ya. Tapi beda ketika saya mengatakan di dalam masjid, ya, hanya Zaid. Di dalam masjid hanya Zaid. Kita tidak awali dengan peniadaan. Ya. Artinya di situ boleh jadi ada yang selain daripada Zaid. Ya, boleh jadi ada selain daripada Zaid. Kenapa? Karena mungkin yang kita lihat hanya Zaid saja. Ya, tapi kalau kita awali dengan tidak ada peniadaan, tidak ada di dalam masjid seorang pun kecuali Zaid. Artinya kita sudah memastikan, ya, kita sudah periksa semua bahwa di dalam masjid tidak ada orang sama sekali kecuali Zaid. Maka kalimat la ilaha illallah ini kalimat yang sempurna, yang diawali dengan penafian dan menetapkan, ya, setelah itu penetapan, yang menunjukkan tidak ada sesembahan, ya, yang benar, yang berhak untuk diibadahi melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kita lanjutkan insyaAllah ta'ala dari penjelasan tentang syarat la ilaha illallah pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan dengan kafarah majlis. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.